buat hatiku rindu. Lama nian tak memandangi wajahmu. Saat ini semuanya telah lalu. Jangan biarkan kesempatan berlalu. Yang dulu aku inginkan selalu bersama.